Bohong dalam urusan dunia. Macam mana? Orang telefon dia. Eh, kau kat mana? Kata nak jumpa dekat kafe ni. Pukul 10. On the way. Pada hati-hati lagi. Itu mutahambil kadzib. Dia tak tipu dalam hadis, tapi dia tipu dalam urusan dunia. Hadis orang macam ni terlalu daif. Hadis dia bertaraf matruk. Atas sikit pada maudhu. Palsu. Baik. Imam Tirmizi kata, nak jadikan hadis hasan, syarat pertama, perawi yang seumpama ni tak boleh ada dalam sanad. Kalau ada, tak boleh jadi hasan. Kalau kita cek sanad hadis tu, memang tak ada perawi yang dituduh berdusta. Dia kata letak syarat kedua. Wala yakunu syazan. Hadis tu pula tidak syaz. Syaz maksudnya hadis tu menyanggahi riwayat lain yang lebih kuat daripada dia. Nak jadikan hadis tu hasan, dia tak boleh menyanggahi riwayat yang lebih kuat daripada dia. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwuhu. Dan dia ada hadis lain yang diriwayatkan dengan makna yang hampir sama dengan dia. Pertama, jangan ada perawi yang dituduh berdusta. Kedua, jangan syaz. Ketiga, ada sanad lain yang menyokong. So kalau kita tengok tiga syarat ni, sebenarnya hadis hasan pada Tirmizi adalah hadis hasan li ghairih pada ulama lain. Kenapa saya kata hadis hasan li ghairih? Hasan ni ada dua. Hasan li zatih, hasan li ghairih. Hasan li zatih ialah perawi hadis yang mencapai tahap lulus tetapi tidak cemerlang. Itu hasan li zatih. Dalam kelas, kita buat ujian, ada pelajar dapat markah 70, 60, ni perawi hadis hasan. 90, perawi hadis sahih. So, maksudnya perawi hadis hasan ni, dia ada banyak silap. Tapi yang betul lebih banyak daripada yang silap. Cuma tak sampai tahap cemerlang. Ini perawi hadis hasan. Hasan li zatih. Hasan li ghairi, hadis yang asalnya daif, asal daif. Tetapi dinaik taraf apabila ada hadis lain yang sokong dia. Kita ada kawan seorang, kawan kita ni suka lupa. Lupa, bawa berita lupa. Bila bawa berita ada je salah. Kita tak tanggelah demam. Kita kata apa, bersyarah bagi kerja. Dia bagi assignment. Apa tajuk? Sekian. Kita pelik. Betul ke tajuk ni? Hang ni buat pasal? Tanya kawan lain. Tak betul. Kita tahu dia daif. Sebab suka lupa. Cuma satu hari dia bawa berita. Bila dia bawa berita, kita percaya tak? Tak boleh percaya terus. Sebab dia suka lupa. Apa kita buat? Cari kawan-kawan lain yang satu kelas dengan dia. Kawan lain bagi tahu sama macam dia bagi tahu. Maksudnya tadi berita tadi betul tak dia bawa? Waktu tu dah betul dah. Maka upgrade lah riwayat dia jadi hasan li ghairih. Maksud hasan li ghairih, hasan dengan bantuan orang lain. Jadi kalau tengok Tirmizi punya definisi, bila dia kata sanad tu tak boleh ada perawi yang mutaham bil kazib, yang terlalu daif, maksud hadis daif boleh masuklah hasan, tetapi dengan syarat. Syarat dia hadis daif tu tak menyanggahi hadis sahih dan disokong oleh hadis lain yang seumpama dengan dia. Daif sokong daif, jadi hasan li ghairih. Maka oleh kerana tu, bila Imam Tirmizi sebut hasan, maksudnya hasan li ghairih pada Imam Tirmizi. Tapi adakah bermakna bila Imam Tirmizi kata hadis hasan terus boleh pakai hasan? Tak. Ada juga Imam Tirmizi nilai hasan tetapi dia daif di sisi ulama lain. Ada. Maka sebab itu hadis ni rencam kerja dia. Sebab tu kalau orang tanya saya, ustaz, saya dah setahun tanya dekat inbox ustaz, tak jawab-jawab pun. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak berpada dengan penilaian seorang ulama dalam hadis. Kita kena nilai dan tengok dan bincang. Sehingga kan kalau orang tanya saya, ustaz, kenapa saya jarang tengok ustaz nukil daripada Syekh Albani? Sebab saya kata, Syekh Albani dia ada sumbangan dia, cumanya kadang-kadang ada penilaian dia yang saya tak setuju. Hadis yang daif dia kata hasan. Li ghairih umpamanya. Maka bila Albani nilai, saya kata saya kena semak balik. Tapi kalau dah tak ada masa sangat, saya ambil jugalah penilaian taklid je lah. Jadi kalau Imam Tirmizi sebut hasan, adakah hasan sungguh-sungguh? Dah. Boleh jadi daif. Kerana Imam Tirmizi ni, syarat daripada hasan tu luas. Selagi mana ada sokong, hasan. Selagi mana hadis daif tu ada sokongan, hasan. Maka terlalu ringan dan terlalu mudah menyebabkan berlaku kritikan pada sanad. Kemudian kadang-kadang Imam Tirmizi masukkan perkataan gharib. Hadza hadisun gharib. Hadis ini gharib. Apabila Imam Tirmizi menilai hadis sebagai gharib, maka maknanya sama ada hadis tersebut gharib mutlak, iaitu hanya seorang je sahabat riwayat, atau gharib nisbi. Maksudnya, dalam ramai-ramai anak murid dia, hanya seorang tu je yang riwayat. Kita perlu melakukan takhrij untuk menentukan suatu hadis yang beliau hukum sebagai gharib untuk mengetahui sama ada dia gharib mutlak atau gharib nisbi. Tak apalah yang ni. Yang penting ni, tadi hasan. Sebab biasanya ustaz-ustaz dia akan kata, Tirmizi kata hasan. Tirmizi kata hasan. Ha. Tapi kalau Tirmizi kata hasan gharib, hasan gharib merangkumi dua maksud. Yang pertama, hasan lizati. Ya? Hasan gharib memaksud hasan lizatih. Dan yang kedua, hasan gharib dari jalur ini maknanya ialah hasan li ghairih, yang mempunyai banyak jalur, tapi jalur yang Imam Tirmizi bawakan dalam sunannya gharib, iaitu gharib nisbi. Dan yang paling penting dalam istilah sunan Tirmizi ini, yang menjadikan ulama berbeza pendapat dengan pendapat yang banyak, ialah istilah hasan gharib. Hasan sahih. Biasa dengar Imam ustaz sebut hadis ni riwayat Imam Tirmizi, kata Tirmizi hadis ini hasan sahih. Hasan sahih istilah yang jadikan ulama hadis datang kemudian pening nak tafsirkan. Sebab hasan ni ada makna, sahih ni pun ada makna. Macam kita sebut dekat pelajar, mat mari sini jap. Ni keputusan periksa awak. Dia pun tanya, berapa keputusan saya cikgu? Keputusan awak, biasa-biasa cemerlang. Agak-agak boleh faham. Pelik ni. Cikgu cakap betul-betul. Ringan lah ni kan. Biasa ke cemerlang? Dia kata, biasa-biasa cemerlang. Macam itulah hasan sahih. Hasan ni biasa-biasa. Sahih tu cemerlang. Mana boleh gabung sekali? Cakap betul-betul, hasan ke sahih? Kan dia kata tadi, kalau hasan, sanadnya daif. Dan ada sokongan lain. Sahih, tinggi lagi daripada daif. Kalau hadis yang perawi daif, disokong oleh sanad lain yang seumpama dengan dia, tak boleh naik tahap sahih, tak boleh. Kerana perawi hadis sahih tahap tinggi. Tiba-tiba Imam Tirmizi boleh gabung dua ni. Hasan sahih. Bahkan kadang-kadang dia tambah tiga lagi. Hasan sahih gharib. Sebab tu bila kita baca Sunan Tirmizi ni, dia jadi macam menarik metodologi dia. Maka apa maksud hasan sahih? Baik. Ulama berbeza pendapat tentang maksud hasan sahih kepada beberapa pendapat yang berbeza. Berikut pendapat mereka. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Salah. Ibnu Salah menyatakan hasan sahih bermakna hadis itu mempunyai dua atau lebih sanad. Ibnu Salah kata kalau Tirmizi sebut hasan sahih, maksudnya hadis tu ada dua sanad atau lebih. Satu hadis tapi sanad dia dua atau lebih. Sebahagian sanad berstatus sahih, sebahagian yang lain berstatus hasan. Satu hadis ada dua sanad. Satu sanad sahih, satu sanad hasan. Tirmizi tengok bawa satu sanad hasan sahih. Maksud hasan pada satu sanad, sahih pada satu sanad yang lain. Itu kata Ibnu Salah. Okey. tak okey. Tafsiran ni tak kena. Sebab apa tak kena? Sebabnya adalah ada hadis yang Imam Tirmizi sebut hasan, sahih, gharib. Bila dia kata hasan, sahih, gharib, maksudnya ada satu je sanad. Tadi dia kata hasan, sahih ni maksudnya satu sanad hasan, satu sanad sahih. Ataupun dua sanad hasan, dua sanad sahih. Maksudnya sanad dia lebih pada satu. Tapi ada sanad yang dia kata hasan, sahih, tapi cuma ada satu je sanad. Maka tafsiran Ibnu Salah tak betul. Tak tepat. Kita pergi pada tafsiran yang kedua. Ibn Daqiq Al-Aib, seorang ulama daripada Mesir, mazhab Syafi'i. Dia kata hasan sahih bermaksud hadis itu sahih. Hasan sahih, kata Ibn Daqiq Al-Aib, ialah hadis itu sahih sebenarnya. Tapi pasal apa dia panggil hasan sahih? Dia kata, dinamakan hasan sahih kerana bila kita kata hasan, bila kita kata sahih, maka syarat hadis hasan telah disempurnakan. Layaklah panggil hasan sahih. Orang tak faham. Tak faham kan? Macam ni. Kan saya beritahu tadi, pelajar tanya keputusan kat cikgu. Cikgu, keputusan exam saya macam mana? Biasa-biasa cemerlang. Cikgu cakaplah betul-betul. Maksudnya awak cemerlang. Oleh kerana awak cemerlang, maksudnya awak dah mencapai tahap biasa-biasa dan lebih lagi. Maka layaklah dipanggil biasa-biasa cemerlang. Dia faham? Kan hadis hasan ni tengah-tengah, hadis sahih paling tinggi. Bila dah capai yang sahih, dah tentulah hasan pun dapat. Sebab dia dah dapat yang paling tinggi. Layaklah dipanggil hasan sahih. Masih ingat? Habis dah cara saya nak hurai, nak hurai ni. Tak tahu nak bagi macam mana, nak pergi faham lah. Okey. Itu kata dia lah. Dia kata semua hadis hasan sahih ni sebenarnya sahih belaka. Sahih sebenarnya. Tapi oleh kerana, iyalah, dah sampai tahap sahih, hasan pun mestilah capai. Sebab sahih dah capai. Berapa nak buat kutipan ni? Awak target berapa juta? Saya target 4 juta. Buat-buat kutipan 8 juta dapat. Kalau orang tanya, berapa dapat? 4-8 juta. 4 juta dapat, 8 juta dapat. Sebab kita dah terlebih target. Ha, macam tu lah, lebih kurang. Okey. Tetapi pandangan ni juga tidak benar. Kerana syarat hadis hasan pada Tirmizi ialah dia mempunyai banyak jalur. Lebih daripada satu. Kan tadi kita sebut hadis hasan apa dia? Diriwayatkan dengan dua jalur atau lebih. Ada sokongan lain baru jadi hasan. Sedangkan hasan sahih, ada yang dipanggil hasan sahih gharib. Satu je sanad. Tak betul, tak betul. So kita tengok ulama lain kata apa. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, dia kata, Ibnu Katsir pun mazhab Syafi'i juga. So jangan risaulah. Kita kat sini Syafi'i belaka. Ibnu Katsir, dia kata, hasan sahih bermaksud tidak mencapai, hadis yang tidak mencapai syarat sahih. Tetapi melebihi syarat hasan. Satu hadis melebihi tahap hasan, tapi tak capai tahap sahih. Masam-masam manis. Dia masam-masam manis. Manis ke ni? Masam-masam manis. Nak kata manis betul pun tak? Nak kata masam betul pun tak? Ni kata orang Arab, murhamid. Pahit pun ada, masam pun ada. Dia tengah-tengah, kata Ibnu Katsir. Oleh kerana macam tu, nak panggil hasan pun terlebih, nak panggil sahih pun tak cukup, hasan sahih lah, duduk tengah-tengah. Tapi saya duduk tengok pandangan Ibnu Katsir ni. Bab teori boleh lah. Tapi bila masuk tang praktikal, macam mana nak kata lebih tahap hasan tak sampai tahap sahih? Macam mana? Yang ni kita bukan nak petikai ulama. Tapi bila dia orang sebut satu kaedah, kadang-kadang kita tak faham macam mana kaedah ni kita nak implement. Kan? Pandangan ni juga tak sahih. Tak betul. Ay, tiga dah tak betul. Ustaz seorang yang dah betul. Sabar dulu. Sabar dulu kan. Pandangan ni juga tidak betul, tidak tepat kerana terdapat hadis hasan sahih yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kita bagi tahu tadi, nak masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim bukan senang. Tahap dewa punya perawi. Dewa Taraya punya perawi tu baru boleh masuk. Jadi kalau Ibnu Katsir kata lebih tahap hasan, tak sampai tahap sahih, dah ada hadis hasan sahih yang Tirmizi kata hasan sahih, masuk dalam Sahih Bukhari, itu sahih tahap tinggi tu. Apa pula tak capai tahap sahihnya? Jom kita tengok lagi satu. Nombor 4. Tafsiran ulama nombor 4. Saya tahu tuan-tuan tak tulis pun. Kita nak tahu yang paling betul je. Yang yang tak betul ni jangan tulis. Buang kertas. Hak nombor 4. Dia kata ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab di Nuzhatun Nazar. Syarah kepada Nukhbatul Fikar. Dia kata hasan sahih ni ada dua maknanya. Makna yang pertama, jika hadis yang dinilai hasan sahih oleh Tirmizi mempunyai dua atau lebih sanad, maka maknanya, tafsirannya seperti mana tafsiran Ibnu Salah yang tadi, yang mula-mula tadi. Apa tafsiran Ibnu Salah ni? Hasan sahih kalau satu sanad hasan, satu sanad sahih. So, hasan sahih. Ibnu Hajar kata, kalau hadis tu ada dua sanad atau lebih, tafsiran dia macam Ibnu Salah lah. Maksudnya hasan sahih tu sebahagian hasan, sebahagian sahih. Sebab sanad dia banyak. Tapi kalau cuma ada satu je sanad, kan kita tolak pandangan Ibnu Salah sebab kita kata tak boleh. Bukan semua hasan sahih ada banyak sanad. Ada yang satu je, hasan sahih gharib. Dia kata yang kalau ada satu je sanad, hasan sahih gharib, yang ni maksud lain. Yang ni maksud apa? Dia kata yang ni maksud dia oleh kerana perawi yang ada dalam sahih apa ni, dalam Sunan Tirmizi itu, perawi hasan sahih gharib tu dia satu sanad. Perawi dalam tu ada perawi hadis sahih dan ada perawi hadis yang ulama khilaf. Sebahagian kata dia perawi hadis sahih, sebahagian kata dia perawi hadis hasan. Nak kata sahih tak boleh, hasan sahih kerana khilaf yang berlaku. Pun tak betul. Tak apa tepat. Pendapat yang betul adalah pendapat Syekh Rifaat Fauzi. Dalam kitab dia Manahijul Muhaddisin, seorang ulama hadis di Mesir. Saya baca pendapat dia, saya setuju dengan pendapat dia. Dia mengatakan, definisi Imam Tirmizi untuk hadis hasan berbeza dengan hadis hasan sahih. Sebab Imam Tirmizi, dia menilai hadis tu sebagai hasan, yang dimaksudkan dengan definisi hasan tu hasan semata. Kan kita buat definisi dia, hadis tu hasan semata. Bukan hasan sahih. Hasan sahih di sini, bila Imam Tirmizi sebut hasan sahih, maksudnya hadis tu sahih. Maksudnya hadis tu sahih. Dah kalau sahih, pasal apa buat hasan? Hasan di situ bukan hasan pada istilah. Hasan di situ adalah hasan yang bermaksud baik, cantik, hasan pada bahasa. Maksudnya hadis ini baik dan statusnya sahih. Baik lagi sahih. Kerana kebanyakan hadis yang bertaraf hasan sahih, yang dinilai oleh Imam Tirmizi sebagai hasan sahih, kebanyakan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya hasan di situ hasan pada bahasa saja. Baik lagi sahih. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau saya ada seorang sahabat, dia kaji pasal Tirmizi ni. Dia kaji pasal Imam Tirmizi ni. Dia kata, Syekh, kita tanya dia lah kan. Sebab dia belajar Tirmizi, dia kaji pasal Tirmizi, buat tesis pasal Tirmizi. Kita pun tanya dia, Ustaz kaji pasal Tirmizi ni, nak tanya satu benda. Macam mana istilah hasan sahih? Walaupun saya setuju dengan pendapat ni, tapi tak bermakna pendapat ni qat'i. Ni hanya tafsiran yang kita rasa paling hampir. Jadi kita kena belajar lagi untuk dapatkan keyakinan tu. Jadi bila kita nampak, kita jumpa dengan orang yang memang kaji pasal Tirmizi, tanya dia, "Ustaz, nak tanya satu soalan. Ustaz buat PhD pasal Imam Tirmizi. Apa maksud hasan sahih?" Dia kata, "Ya akhi, ana nanti kalau hari kiamat, kalau jumpa dengan Imam Tirmizi, ana akan tanya soalan ni dulu." Kalaulah kata kat padang mahsyar nanti jumpa Imam Tirmizi, kalaulah boleh untuk kita tanya, bukan padang mahsyar kita tak ada sempat nak tanya, kat syurga lah. Kalau kat syurga nanti jumpa dengan Imam Tirmizi, ditakdirkan jumpa dengan Imam Tirmizi, idola dia, so soalan pertama dia nak tanya, "Imam hasan sahih maksud apa?" Kerana yang orang beza-beza pendapat ni sebab Imam Tirmizi tak cakap. Kalau Imam Tirmizi cakap, selesai masalah. Nah, baik. Habis pasal Imam Tirmizi. Dan insya-Allah kita nak masuk kepada Al-Imam An-Nasa'i. Lepas Nasa'i, Ibnu Majah. Lepas Ibnu Majah, Imam Malik. Lepas tu kita buka soal jawab insya-Allah. Sekadar yang saya mampulah untuk saya jawab. Minta saya tak mampu, minta apa ni Ustaz Basir lah jawab. Imam Nasa'i. Baik. Imam Nasa'i berasal daripada Nasa', Khurasan juga. Dia ada guru yang hebat. Nama guru dia Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahoya, Abu Daud, At-Tirmizi, Abu Hatim, Abu Zur'ah. So dalam banyak-banyak pengarang kitab, pengarang kutub sitah ni, pengarang kitab-kitab yang enam ni, Imam Nasa'i antara yang paling lewat. Kerana dia adalah ulama kurun keempat. Sebab dia meninggal 303. Dia lewat sikit. Tapi taklah bermakna dia ni terlalu muda, tak. Kerana dia hidup lama. Dia meninggal umur 90 tahun. Maksudnya umur dia panjang menyebabkan dia masuk ke kurun yang keempat. Tapi sebenarnya awal kurun keempat, 303. Okay. Jadi dia ni banyaklah guru kerana dia hidup lama. So guru dia ramailah antara yang hebat-hebat. Ni antara guru dia yang hebat-hebat lah. Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahoya, Abu Daud, Tirmizi, Abu Hatim, Abu Zur'ah. Ini semua guru-guru dia yang hebat. Jadi Nasa'i ni, dia ada tulis satu kitab yang namanya As-Sunan Al-Kubra. Kitab ni Imam Nasa'i kumpulkan riwayat-riwayat yang dia dengar daripada guru dia. Adakah semua hadis dalam ni sahih? Tak. Hadis dalam ni campur. Ada yang sahih, ada yang daif, ada yang hasan. Dan keistimewaan Sunan Kubra ni, dia kitab yang besar, hadisnya banyak, menghimpunkan hadis yang beliau dengar dari guru-guru. Tidak semuanya sahih, terdapat hadis daif. Dan Nasa'i sendiri daifkan hadis tu. Ada tempat-tempat yang Nasa'i sendiri kritik hadis tu. Kata Ibn Rajab ketika membicarakan tentang metod Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra, "Tajidun Nasa'i iza saw'aba turuqal hadis bada'a bima huwa ghalat summa yazkuru ba'da dhalika as-sawab al-mukhalif lahu." Kata Ibn Rajab masa dia komen tentang metodologi Imam Nasa'i, Imam Nasa'i ni kamu akan dapati apabila dia nak mengumpulkan riwayat yang banyak dalam bab itu, dia akan dahulukan hadis yang salah, hadis yang daif, hadis yang cacat, lepas tu baru dia letak hadis yang sahih. Sama macam Tirmizi juga. Untuk ringkaskan, kalau dia letak yang sahih dulu, lepas tu baru dia letak yang daif, nanti dia kena bagi tahu balik pasal apa yang tu daif. Dia kena ulang balik yang sahih, yang ni yang sahihnya. Ada perbezaan di sini-sini. So dia dahulukan yang daif, yang sahihnya kemudian. Dia kata ini yang sahih, jadi kamu tengoklah apa perbezaan. Kita tengok yang sahih, tengok yang daif. Terus buat perbandingan. Okay? Baik. Kemudian, kitab yang besar yang ditulis oleh Imam Nasa'i ni, Sunan Kubra ni, telah diringkaskan menjadi Sunan Sughra ataupun Al-Mujtaba. Diringkaskan kitab tu dengan dikeluarkan hadis-hadis yang tak sahih yang ada dalam kitab Sunan Kubra. Maka ulama berbeza pendapat tentang penulis kitab Sunan Sughra ni ataupun kitab Mujtaba ni. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz dan kitab Siyar Alamin Nubala, begitu juga Ibnul Asir, mereka mengatakan Mujtaba ataupun Sunan Sughra bukan karya Imam Nasa'i. Maksud dalam kitab yang enam tu, Nasa'i punya kitab tu bukan Nasa'i punya. Tetapi ia adalah susunan Ibnu Sunni, anak murid kepada Imam Nasa'i. Inilah pandangan guru saya, Sheikh Shu'aib Al-Arnaud. Sehingga bila saya pergi talaqi dengan dia, belajar Sahih Bukhari dengan dia, saya tanya dia soalan. Saya kata, Sheikh ni tahqiq kitab banyak. Tahqiq kitab ni maksudnya dia ambil manuskrip, dia salin balik pakai tulisan komputer, dia keluarkan balik dengan cetakan baru. Sebab kan dulu buku-buku lama ni semua manuskrip, tulis tangan. Syu'aib Arnaud, guru saya ni, dia ada banyak buat tahqiq. Dia buat Sahih Muslim, dia buat Sunan Abi Daud, dia buat Sunan Ibnu Majah, dia buat Sunan Tirmizi. Tapi Tang Nasa'i dia tak buat. Jadi pelik lah. Kan? Fathul Bari dia buat. Muslim dia buat. Fathul Bari termasuk Bukhari lah. Kan? Dia tahqiq Fathul Bari dengan Bukhari sekali. Muslim, Sahih Muslim dia buat. Sunan Abu Daud dia buat. Sunan Tirmizi dia buat. Sunan Ibnu Majah dia buat. Tiba-tiba Nasa'i dia tak buat. Tahqiq. Kalau dia buat, lengkap lah. Paling tidak adalah pengimbang. Pengimbang apa? Sebab Al-Albani buat. Sunan yang empat ni, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Albani nilai balik hadis dalam tu. Tiba-tiba Arnaud buat tiga daripada sunan. Kalau buat empat kan bagus. Paling tidak ada pengimbang kan? Maka saya pun tanya, Syekh, ni kenapa tak buat Sunan Nasa'i? Dia kata, Sunan Nasa'i ni bukan karya Nasa'i sendiri. Dia karya Ibnu Sunni. Maka sebab tu aku tak nak buat. Dan sampai dia meninggal dunia, dia tak buat. Kenapa mereka kata dia bukan karya Nasa'i? Kerana mereka mengatakan, tak mungkin ia karya Nasa'i. Sebab, ada hadis dalam tu, yang Nasa'i dalam Sunan Kubra da'ifkan sendiri. Dalam Sunan Kubra, Nasa'i da'ifkan. Dia bawa masuk pula dalam Mujtaba. Sedangkan Mujtaba ni hadis-hadis pilihan yang terbaik. Kalau Nasa'i yang buat, mesti tak masuk hadis-hadis macam ni. Ini mesti anak murid dia buat, Ibnu Sunni. Ini pendapat Zahabi dan Ibnul Asir. Okey? Kerana ada riwayat yang menyebutkan Mujtaba ni bermaksud sahih. Jadi bila ada yang hadis yang dalam Sunan Mujtaba ni, Imam Nasa'i da'ifkan dalam Sunan Kubra. So, dia kata tak layak. Tak betul, bukan dia punya. Bukti lain tidak ada. Baik. Tetapi, majoriti ulama' berpandangan, Sunan Mujtaba ni, Sunan Sughra ni, Sunan kecil ni, Mujtaba ni adalah karya Nasa'i. Sebab apa karya Nasa'i? Kerana bukti-bukti banyak menunjukkan dia memang karya Nasa'i. Apa buktinya? Antara pengkaji moden yang mengkaji benda ni, Dr. Faruk Hamadah. Dr. Faruk Hamadah daripada Maghribi, seorang ulama hadis, dia kaji benda ni dan dia kata, dia melihat Mujtaba adalah karya Imam Nasa'i sendiri daripada Sunan Kubra, dan Ibnu Sunni hanyalah periwayat, bukannya penulis. Dia hanya meriwayatkan. Imam Nasa'i dah buat Mujtaba, dia riwayatkan pada Ibnu Sunni, Ibnu Sunni riwayat pada anak murid dia yang ramai. So tersebarlah Sunan Sughra ataupun Mujtaba untuk Nawawi, Nasai. Baik. Apa buktinya? Yang pertama, pandangan yang kata Sunan Mujtaba ni bukan karya Nasai tidak membawa bukti. Zahabi tak buat bukti pun yang mengatakan ia bukan karya Nasai, melainkan dia kata ada hadis yang Nasai dhaifkan sendiri dan ni benda yang tak logik. Kita katakan, sejak bila pula tak logik? Bukankah ada riwayat-riwayat yang memang ulama-ulama dhaifkan sendiri dan dia masukkan balik? Bahkan Suyuti umpamanya, dalam Jami' Saghir dia kata dia tak akan bawa masuk hadis palsu. Dia bawa masuk hadis yang dia sendiri hukum palsu dekat kitab La'alil Masnu'ah. Benda ni biasalah. Bila dah banyak sangat menulis, banyak sangat hadis, so akan terlepas pandang lah. Kan? Maka sebab itu benda tu tak heran lah, tidak menghairankan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibn Khail Al-Ashbili yang meninggal pada tahun 575, dia sendiri sebut bahawa sini kitab ni adalah milik Imam An-Nasai. Baik. Apa keistimewaan Sunan Nasai? Sunan Nasai, kalau ikut level, dia berada di peringkat yang ke-5. Selepas Bukhari, selepas Muslim, selepas Abu Daud, selepas Tirmizi, datang Nasai. Tapi kenapa dia level nombor 5? Bukan sebab dia ni tak sahih ataupun kekurangan sahih dalam hadis, dalam hadis-hadisnya. Kalau nak kira, kitab sunan yang paling bersih antara yang 4 tu Nasai. Nasai paling bersih. Kerana Nasai dia tak bawa keluar riwayat-riwayat yang terlalu dhaif. Kebanyakan hadis dalam sunan Nasai sahih. Kerana Nasai punya syarat, dia takkan riwayat mana-mana hadis yang perawinya ulama sepakat untuk tinggalkan riwayat dia. Tinggalkan riwayat ni maksudnya terlalu dhaif lah. Terlalu dhaif. Baik. Itu syarat Imam Nasai. Maka dua syarat Imam Nasai dalam sunan Nasai ni, yang pertama, dia mensyaratkan kesahihan. Ha? Bila syarat cukup, syarat sahih, dia bawa masuk. Tapi adakah yang terlepas pandang? Ada. Itu yang ada ulama' mula petikai. Betul ke Imam Nasai yang buat ni? Kerana dia syaratkan sahih. Tiba-tiba ada juga hadis yang terlepas. Hadis yang daif, dia sendiri daif kan dah terlepas. Ada. Kita katakan itu mungkin merupakan kesilapan Nasai yang dia tak perasan. Yang kedua dari sudut perawi. Iaitu Imam Nasai tak akan keluarkan riwayat mana-mana perawi yang ulama' ijma' meninggalkan hadisnya. Meninggalkan hadis ni maksud terlalu daif lah. Dia tak akan bawa masuk. Jadi kitab Nasai nak dibandingkan dengan 5 kitab, dengan 6 kitab, kitab Nasai yang paling kurang hadis dhaif. Bahkan kalau tanya, kalau kita tanya, kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya, ada tak hadis dhaif, hadis palsu dalam sunan Nasai? Kalau orang tanya kita. Abu Daud ada ulama hukum palsu, ada 9 hadis. Tirmizi ada lebih kurang 30 hadis. Nasai tak ada langsung hadis palsu. Menunjukkan hadis ni, kitab hadis ni, kitab hadis yang paling bersih setelah Bukhari dan Muslim. Dah kalau kitab paling bersih, pasal apa letak nombor 5? Kenapa tak letak nombor 3? Kerana yang pertama, satu sebab ialah kan? Kerana kebanyakan hadis dalam sunan Nasai itu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Sikit saja hadis-hadis yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim yang ada dalam Nasai. Tapi dimasukkan juga kerana pentingnya kitab itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada zaman awal Islam, mereka hanya mengiktiraf 5 kitab yang terakhir sebagai kitab Nasai ini. Namun apabila datangnya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Tahir Al-Maqdisi, Ibn Tahir Al-Maqdisi, maafkan saya. Bila datang Tahir Al-Maqdisi, maka pada waktu tu, dia tambah satu lagi. Dia tambah satu lagi kitab sebagai kitab yang ke-6. Mula-mula 5. Kemudian dia tambah 6. Kenapa dia tambah? Kerana dia kata ada lagi kitab-kitab yang ada lagi kitab, satu kitab yang mana ulama perlu untuk ambil perhatian selain daripada lima kitab tu. Ya? Jadi Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni dia tambah satu lagi kitab, iaitu kitab Ibnu Majah. Ha? Kitab Ibnu Majah. Baik. Saya tak sempat nak buat slide tentang kitab Ibnu Majah. Cuma saya ceritakan sikitlah tentang Ibnu Majah ni. Sebenarnya, Ibnu Majah ni nama dia Abu Abdullah bin Yazid bin Majah, berasal daripada Qazwin. Al-Qazwini. Qazwin di atas daripada Iran. Sikit. Baik. Dia ni adalah anak murid kepada Muhammad bin Haris, Hisham bin Ammar, Hisham bin Abdul Malik, Ibrahim bin Ahmad bin Ibrahim Al-Qazwini dan ramai lagi lah. Baik. Kitab yang pernah ditulis oleh Ibnu Majah selain pada Sunan adalah Tafsir Al-Quran dan Kitabut Tarikh. Dan dia meninggal pada tahun 273 Hijrah. Maksudnya nak dibandingkan dengan Nasa'i, dia meninggal awal lagi. Dia meninggal 273. Tapi dia kemudian. Dari sudut susunan kitab, dia kemudian. Kerana kitab dia diiktiraf lambat sikit. Okey. Baik. Hadis dalam ni ada 4,000 lebih. Ya? Metodologi dia, dia mulakan kitab dia tu dengan bab wajib mengikut sunnah. Kerana dia nak mempertahankan ahli sunnah pada zaman tu, daripada geng-geng ahli bid'ah, dia mulakan kitab luzum ataupun ittiba' as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau nak ikut dalam 66 kitab ni, Ibnu Majah merupakan kitab yang terlalu banyak hadis dhaif, terlalu banyak hadis mungkar, terlalu banyak hadis palsu. Tapi tak ada terlalu banyak. Mungkar dan dhaif banyak. Palsu banyak berbanding yang lain. Ada yang kata 30. Disebabkan itu, dia lambat diiktiraf. Kan saya sebut tadi, asalnya 5 je kitab induk untuk hadis. Nombor 6 ni lambat sikit. Datang Muhammad bin Tahir baru diiktiraf. Itu pun ada ulama yang kata, macam mana nak pergi masuk hadis dalam kitab dia tu. Ada yang berkongsi dengan 5 kitab sebelum. Ada yang berkongsi dengan 5 kitab yang sebelum. Yang berkongsi itu okey lah. Yang tak berkongsi, kebanyakannya dhaif. Kebanyakannya mungkar. Ada yang palsu. Sepatutnya tak payah jadi kitab induk lah. Ada yang beranggapan begitu. Eh? Baik. Sehingga kan, Al-Hafiz Al-Mizzi, anak murid kepada Ibn Taymiyah, pengarang kitab Tahzibul Kamal, dia sendiri menyebut, dia kata mana-mana hadis yang Ibnu Majah bersendirian meriwayatkannya tanpa riwayat Bukhari Muslim, tidak berkongsi dengan 5 kitab sebelum, kebiasaannya adalah dhaif. Sampai disebut begitu. Walaupun kurang tepat, ada juga yang Ibnu Majah keluarkan tetap sahih ada, tapi tak banyak lah. So sebab tu kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita tengok, kalau kita nak baca Sunan Ibnu Majah, hati-hati sikit lah. Hati-hati sikit. Okay? Dia mengumpulkan riwayat-riwayat daripada buku dia. Baik.